Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, karena karunia Allah yang amat besar. Kenikmatan demi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap waktu, setiap gerak langkah kita yang ada di muka bumi ini tak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmatul Islam. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang memeluk agama Islam, agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Allah dari langit yang ketujuh melalui seorang nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah di dalam agama Islam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan dunia ini melainkan agama ini telah sempurna. Kesempurnaan agama ini dipersaksikan dan dinyatakan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu didakwahkan kepada umat ini, diterima dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, kemudian generasi yang setelahnya hingga hari kiamat. Maka inilah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha, rela Islam menjadi agama kalian. Maka dari itu, di dalam agama yang sempurna ini tidak butuh adanya penambahan dan pengurangan, tidak butuh adanya amalan-amalan di luar amalan yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar amalan yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, agama ini karena kesempurnaannya tidak butuh modifikasi, dikurangi berbagai bentuk amalannya karena adanya penambahan dan pengurangan. Itu justru akan membuat agama ini tidak sempurna. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan kesempurnaan agama ini, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudaraku yang hadir di majelis ini untuk bersama-sama mempelajari, mengkaji, membahas agama kita ini sebagai bekal nanti di yaumil qiyamah, sebagai bekal di hari yang tidak bermanfaat lagi harta benda, di hari yang ketika itu wajah-wajah manusia tertunduk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mempersiapkan dirinya dengan amalan saleh, dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan diharapkan Allah akan turunkan rahmatnya sehingga dia digolongkan oleh Allah menjadi penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya di majelis ini juga saya pernah membahas beberapa keutamaan yang bisa diamalkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Amalan-amalan itu ternyata amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh seorang muslim. Tapi karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui berbagai macam bentuk pahala yang disediakan ketika amalan itu dilakukan dan diamalkan, sehingga kita memandangnya amalan itu hanya sebatas biasa-biasa saja. Kita mendatanginya tidak dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan keutamaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab At-Taharah di hadis yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah yang kita sering ucapkan di sholat-sholat kita, atau kita sering mengucapkan ketika kita bersin, ya. Ketika kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Ucapan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamla'ul mizan. Di yaumil qiyamah nanti akan memenuhi timbangan amal kebaikan seorang hamba. Timbangan amal kebaikan seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani bainas samawati wal ard. Kedua kalimat ini memenuhi ruang antara langit dan bumi. Nah, kalau kita melihat, enggak ada begitu ucapan subhanallah alhamdulillah. Ini berita gaib. Ketika manusia diberitakan hal yang semacam ini, wajib bagi dia untuk mengimaninya, percaya dan yakin memang benar-benar kalimat ini akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tersebut, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Dan sholat yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dia sholat wajib ataupun sholat sunnah, merupakan ad-diya, cahaya yang akan menerangi dia dalam kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya. Kenapa sholat itu bisa menjadikan cahaya bagi seorang muslim? Ketika seorang sholat, khusyuk dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia fahami makna demi makna yang dia ucapkan, doa demi doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, lalu kemudian dia aplikasikan dalam amal perbuatan, maka sholat itu akan menjadi cahaya bagi dia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Membedakan bagi dia, ini jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, Dan ini jalan-jalan yang justru mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadaqatu burhan. Dan sedekah itu merupakan bukti keimanan seorang hamba. Seorang kalau enggak yakin dengan adanya balasan kebaikan di hari kiamat, ganjaran dan pahala yang disediakan oleh Allah, niscaya dia tidak akan bersedekah. Dalam bahasa Arabnya sadaqah, mengeluarkan sebagian rezeki yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan kebaikan. Apa saja. Dan sadaqah itu tidak hanya berupa harta. Bisa dengan ucapan yang baik itu merupakan sadaqah. Ya. Kemudian berzikir kepada Allah itu pun juga sadaqah. Nah, semakin banyak seorang berzikir maka semakin banyak sadaqahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sadaqah ini menjadi burhan. Burhan ini adalah bukti. Ya, bukti keimanan seorang hamba di hari kiamat. Wasabru dhiya, dan kesabaran merupakan pancaran cahaya seorang hamba. Dhiya itu artinya sama dengan nur, ya. Sama-sama cahaya, tapi bedanya kalau dhiya ini cahaya yang memiliki panas. Cahaya yang memiliki panas seperti cahaya matahari. Cahaya dia, tapi dia memiliki panas. Tapi kalau nur, cahaya, cahaya tapi tidak memiliki panas seperti cahaya bulan. Kesabaran, kenapa disebut dengan dia? Cahaya yang pancarannya itu memiliki panas. Dikarenakan seorang bersabar itu butuh perjuangan. Ya. Kesabaran butuh perjuangan. Maksud kesabaran di sini apa? Oh, sabar itu kalau dipukul temannya diam. Itu sabar, Ustaz. Ya. Iya. Sabar itu ya. Kalau tidak dapat jatah makan, ya tenang. Tidak itu, bukan itu sabar. Ya. Sabar itu terbagi menjadi tiga, ya. Kesabaran itu artinya secara bahasa menahan diri dari sesuatu itu sabar namanya, ya. Barakallahu fikum. Orang yang bersabar dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan harus memenuhi tiga hal sehingga dia disebut sebagai seorang yang sabar. Kita mungkin sering mendengar ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Ya. Allah itu bersama orang-orang sabar. Maksudnya sabar di sini bagaimana? Aplikasinya dalam perbuatan kita. Sabar. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, sabar di sini ada tiga keadaan. Sabar, yang pertama sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mau beramal soleh butuh sabar, ya. Kadang-kadang seorang berdoa kepada Allah, ini doa amal soleh ini. Berdoa kepada Allah, kadang-kadang dia pesimis. Saya doa berkali-kali kok enggak dikabul-kabulkan ya. Saya sholat ya, sehari semalam kok enggak kaya-kaya ya. Akhirnya dia gak sabar. Sudahlah, gak usah sholat. Orang-orang kafir gak sholat ya kaya-kaya. Ya. Kadang-kadang terbetik ucapan seperti itu dalam hati kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan seorang itu tidak dilihat dari hartanya. Kemuliaan seorang itu dilihat dari ketakwaannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga butuh sabar. Terkadang seorang ketika terjadi problem dalam hidupnya, ya, dicuri motornya misalnya, kadang nggak sabar, ya, cari orang pintar yang bisa menemukan siapa yang pencurinya. Cari orang pintar, padahal sesungguhnya dia nggak pintar, ya. Atau paranormal, padahal dia tidak normal sebenarnya, ya. Cari, wah ini pencurinya orang dekat kamu. Siapa? Ya ini coba, nggak jelas, orang dekat pokoknya. Akhirnya apa? Oh mungkin tetangga saya itu. Akhirnya suudzon, berburuk sangka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini gak sabar. Barakallahu fikum. Ketika terjadi musibah bencana alam, orang yang tidak sabar justru malah menghadapkan wajahnya ke kubur-kubur orang-orang yang dianggap bisa menyelamatkan dia dan melindungi dia dari mara bahaya. Padahal orang mati dia. Ya. Belum tentu dia bisa mengurusi dirinya sendiri di alam barzakh, malah dimintain tolong. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran jenis yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir yang tidak disukai. Ya. Sabar untuk dia tidak kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takdir saya kok seperti ini? Ya. Ketahuilah takdir itu semua ada hikmahnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Walaupun takdir itu adalah berupa bencana alam. Walaupun takdir tersebut adalah dengan hilangnya orang yang kita cintai, istri kita mungkin. Ya. Sehingga kita sedih. Ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, tapi itu memang sudah keputusan Allah. Sabar kita dalam menghadapinya, ya. Sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kesabaran yang merupakan pancaran, ya, cahaya seorang hamba di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Pada sore hari ini yang waktu yang sangat singkat, sekali lagi saya ingin mengingatkan dan membacakan suatu amalan zikir, karena zikir ini mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita amalkan, tapi memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," saya bacakan, masing-masing menirukan dalam hatinya sambil diingat-ingat. Nanti dites nanti, ya. "Man qala," barang siapa yang membaca "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Ya. Barang siapa yang membaca "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Gampang kan? Coba ditirukan. Saya baca, kemudian ditirukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ayo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya, sudah hafal? Masya Allah. Coba dites, ya. Ini yang pakai baju koko yang ada batiknya nyilang itu. Iya. Mas siapa? Mas Andika. Ayo Mas, dibaca Mas. Masya Allah, ya. Ahsanta, benar. Nah, yang tengah mewakili ini. Ya, ya, yang muda. Oh, belum tahu. Coba ini Mas ini yang senden. Belum tahu ya. Coba siapa? Ngacung. Iya. Yang sebelah sana. Tidak ada? Barakallahu fikum. Baik. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu, tandingan dan saingan baginya. Jadi memang benar-benar Allah itu adalah Tuhan, sesembahan satu-satunya yang paling benar. Tidak ada sekutu, saingan, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, lahul mulku wa lahul hamdu, dialah Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan, dan dialah Allah segala bentuk pujian. Nah, segala bentuk pujian, kita mau memuji seorang, kebaikan misalnya, itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pada Allah jalla wa'ala. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Itu artinya. Ya. Ini bentuk zikir. Saya lanjutkan hadisnya. Fi yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi, ya, 100 kali dalam sehari. Kalau hitungan dalam sehari itu bisa langsung dibaca sekaligus ketika dia duduk baca 100, atau bisa dia dicicil, ya. Subuh misalnya dia baca 20 kali. Ya. Kemudian menjelang zuhur dia baca 30 kali. Sudah berapa? 50. Ya. Ringan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu, dihitung. Ya. Barang siapa yang membacanya sehari 100 kali. Ya. Lalu Rasulullah menyatakan kanat lahu adla ashri riqabin. Maka balasannya dia sama, setara dengan orang yang memerdekakan 10 budak. Ya. Sekarang tidak ada perbudakan. Ya. Kalau dulu ada perbudakan, ya, budak karena dibudak itu diperjualbelikan, maka sama, ya, pahalanya dengan seorang memerdekakan 10 budak. Kalau di Indonesia enggak ada budak, kalau di Malaysia banyak budak. Ya, di Malaysia budak banyak. Iya, maksudnya anak-anak, bukan budak-budak yang di masa Nabi. Nah, kemudian ini fadilah yang pertama, keutamaan atau pahala yang pertama. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dengan perantaraan dia membaca zikir 100 kali tadi, ya, zikir yang kita baca barusan, maka balasan yang kedua, dia akan ditulis 100 kebaikan. 100 kebaikan. Dengan duduk mengucapkan zikir tersebut, ditulis 100 kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan Allah hapuskan baginya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasy syaithan yaumahu dzalik hatta yumsi. Dan bagi dia penjagaan dari godaan syaitan. Nah, penjagaan dari godaan syaitan di hari itu sampai sore hari. Ya. Sehingga di sini ada anjuran kalau bisa sebelum sore hari sudah dibaca. Ya. Nah, doa ini dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir pagi. Ya, di waktu pagi setelah salat subuh, ya, seorang duduk sejenak, ya, di masjid kemudian berzikir itu tadi 100 kali. Nah, barakallahu fikum. Jadi balasannya adalah Allah akan lindungi dari godaan syaitan sampai nanti sore hari. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang luar biasa besarnya. Ya. Nah, terkhusus keutamaan yang terakhir tadi. Pahala yang terakhir tadi. Apa pahala yang terakhir tadi? Dilindungi dari godaan syaitan. Kenapa syaitan itu harus dihindari? Ya. Kenapa? Siapa syaitan itu? Ternyata syaitan itu telah dijelaskan siapa, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu siapa? Syaitan ini adalah keturunannya iblis. Ya. Anak cucunya iblis yang memang dia kerjanya itu adalah mencari teman sebanyak-banyaknya yang akan menemaninya nanti di neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian. Yang namanya musuh, ya, harus diletakkan di hadapan kita. Kita harus siap persenjataan kita untuk melumpuhkan dia. Yang namanya musuh, kita tidak senang ketika dia ini dengan bebas berjalan-jalan di hadapan kita. Ya, itu musuh. Maka posisikan dia sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Posisikan dia sebagai musuh yang nyata. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu mengajak golongan-golongannya untuk menjadi penduduk neraka jahannam. Ya. Jadi dia tugasnya sekarang, karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk neraka, tapi dia dikasih kesempatan oleh Allah, kebebasan. Silahkan, mau berbuat apa. Yang jelas nanti di yaumil kiamah masuk neraka kamu. Syaitan dengan mulut iblis laknatullah tidak rela begitu saja. Iri, dengki terhadap manusia. Kenapa manusia tidak semuanya masuk neraka? Lalu syaitan melalui iblis ini berjanji untuk menghalangi umat manusia dari jalan yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari makar-makar syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu akan senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan kemungkaran. Maka dari itu musuh kita ada dua. Eksternal dan internal. Eksternalnya yaitu syaitan, internalnya itu hawa nafsu kita. Maka dari itu ikhwan fiddin, salah satu keutamaan zikir yang kita baca tadi, ya, adalah melindungi kita dari bisikan dan wiswas syaitan. Tentunya zikir yang kita ucapkan itu tidak hanya sebatas diucapkan secara lisan saja, tapi kita juga harus memahami maknanya, ya, dan juga yang terpenting dari itu mengaplikasikan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada bagi Allah sekutu, tandingan dan saingan. Sehingga jangan sampai ketika kita telah berikrar bahwasannya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Satu. Seorang berdoa harus berdoa kepada Allah, seorang meminta harus meminta kepada Allah. Di sisi lain, di lain kesempatan, di lain waktu, dalam satu keadaan tertentu, ternyata dia juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Ternyata dia menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah. Dia gantungkan kepada benda-benda. Kalau saya pergi gak bawa keris ini, kok saya kok gak mantep ya? Kalau saya dagang gak bawa tanah kuburan ini di selorokan uang saya ini, kok kayaknya ya, cuma 3 mangkok saja yang laku. Ya. Nah, ini menggantungkan tawakal kepada selain Allah. Lah apa fungsinya tanah kuburan itu? Apa fungsinya keris itu? Ya. Sesuatu yang tidak memiliki kekuatan apapun dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu, Allah tidak suka untuk dijadikan tandingan bagi dia. Harus dipraktekkan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diselami dan direnungi makna-maknanya. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, segala bentuk kekuasaan dan pujian hanya untuknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Waktu pas ini sudah ya, jam 5 kurang 10 menit. Nah, sudah ya. Gimana? Sudah, ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai amalan salihah yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Wallahu a'lam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.